aku berikan semua rasa cinta yang tersimpan lama. Penantian selama ini tak membuatku jera, tetap berharap. Ku yakin seseorang kan datang kepadaku menggenggam tanganku. Akhirnya kita bersama setelah menanti lama. Semoga selalu terjaga. Waktu telah berbicara, menanti tak sia-sia karena kau yang kini ada. Sangatlah berharga. Berharga.